kita bermakiah sesama hamba-hamba yang dilemahkan oleh para pelaku kekuasaan dan keuangan. Kita bermakiah sesama hamba-hamba yang dilalimi oleh kebohongan, oleh kemunafikan kaum mutakabbirun. Kita bermakiah memadatkan kesatuan antara hamba-hamba yang diremehkan dan kini mengerti bahwa diremehkan. Antara hamba-hamba yang ditindas dan sekarang mengerti bahwa ditindas. Antara hamba-hamba yang direndahkan dan sekarang ngerti bahwa direndahkan. Dibuang dan sekarang ngerti bahwa ia, mereka, kita semua dibuang oleh cara berpikir dan rancangan-rancangan pembangunan para Fir'aun yang bergiliran. Marhaban ya Nuh.